dan beliau berkata hadis ini hadis hasan. Ini hadis yang terakhir kita baca. Ada yang hafal? Man hafizal hadis fal yaqra. Fadal. Nah, ahsan. Ada yang lain? Fadhal. Walam yusallu. Nah, ahsantum. Nah. Ada lagi? Nah. Kita lanjut ya. Telah kita baca juga penjelasan tentang hadis ini. Dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Kita lanjut apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Setelah beliau menjelaskan beberapa hadis yang ada di awal-awal bab ini ya, tentang keutamaan-keutamaan zikrullah. Kemudian beliau menyebutkan fawaid, faidah-faidah dari berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Beliau sebutkan secara umum tanpa menyebutkan dalil. Kita langsung baca apa yang beliau sebutkan di sini. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala fawaidu dzikrillah taala. Faidah-faidah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan keutamaan-keutamaan. Ya, keutamaan-keutamaan berzikir kepada Allah atau buah dari berzikir kepada Allah, ya. هذه الفوائد ملخصة من كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله تعالى. Faidah-faidah yang akan disebutkan berikut ini adalah merupakan ringkasan kesimpulan dari kitab Al-Wabil As-Sayyib karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala punya kitab Al-Wabilus Sayyib menjelaskan tentang na'am zikrullah dan keutamaan-keutamaannya, ya. Beliau Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala meringkas sampai 30 faedah. Ya. Namun ini bukan pembatasan, ya. Karena di akhir penjelasan beliau mengatakan ila ghairi dzalika minal fawaid, dan yang lainnya dari berbagai macam faedah-faedah zikrullah. Ya, artinya bukan hanya 30 ini. Namun dalam kesempatan di buku ini beliau menyebutkan ada 30 ringkasan faidah-faidah yang diambil dari kitab Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Nah, kita langsung pada faidah yang pertama. Al-ula, faidah yang pertama, annahu yatrudu syautana wa yuqmi'uhu wa yaksiruhu. Bahwasanya zikrullah itu akan mengusir syaitan dan akan menundukkan syaitan dan akan menghancurkannya. Hal ini tentunya berdasarkan dalil-dalil yang banyak, yang sebagiannya sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Beliau di sini tidak menyebutkan secara rinci dengan dalilnya, hanya menyebutkan secara umum bahwasannya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla akan dapat na'am mengusir dan menjauhkan syaitan. Seperti hadis tentang keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur, ya. Maka syaitan tidak akan dapat bisa mendekati orang tersebut sampai dia bangun, ya. Sampai pagi. Demikian pula hadis bahwasannya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, ya. Dan hadis-hadis yang lain yang banyak yang menunjukkan bahwasannya zikrullah akan dapat menjauhkan atau mengusir syaitan dan akan mengalahkannya. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena syaitan terus berupaya dan berusaha untuk menyesatkan anak Adam, ya, dari berbagai sisi, ya, dengan berbagai cara, ya. Syaitan berupaya dan berusaha untuk menyesatkan anak Adam, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla agar terjauhkan dari musuh yang besar ini, yaitu syaitan. Kemudian ats-tsaniyah yang kedua, annahu yurdir rahman azza wa jal, zikrullah itu akan mendatangkan ridho ar-Rahman, ridho Allah Azza wa Jal. Tentunya ridho Allah Azza wa Jal adalah perkara yang sangat, ya, dicari oleh seorang hamba. Sesuatu yang sangat diharapkan oleh seorang mukmin, mendapatkan ridho Allah Azza wa Jal. Maka jika kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jal, banyaklah mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. Karena zikrullah yurdir rahman, akan mendatangkan ridho Allah Azza wa Jal, menjadikan Allah ridho kepada orang yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Al-thalithah yang ketiga, annahu yuzilul ham wal ghamma anil qalb. Zikrullah akan dapat menghilangkan kecemasan dan kesedihan dari hati. Hati seorang hamba kadang sedih, ya, kadang cemas, khawatir, ya, gundah gulana, ya, galau, ya, ila akhirih. Ya. Ini kadang hal-hal yang mengisi hati seorang hamba. Bagaimana cara menghilangkan hal-hal seperti ini? Kesedihan, kecemasan, kegalauan, dan seterusnya. Zikrullah. Banyak berzikir kepada Allah. Mengingat Allah Azza wa Jal. Ya. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Ya. Ila akhirihi. Ya. Banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal akan dapat menghilangkan. Naam. Kecemasan, kesedihan, gundah gulana, kegalauan dan seterusnya yang ada di hati. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, hatinya akan tenang, nyaman, ya, jauh dari kesedihan, ya, jauh dari sifat cemas, galau. Ya, gundah gulana ila akhirihi. Nah, karena dia nyaman dengan berzikir kepada Allah. Ya. Tenang. Ya. Tumaknina hatinya dengan dia mengucapkan lafaz-lafaz zikrullah. Ya. Kuat hatinya. Ya. Kalaupun dia sedang sedih, dia sedang galau, ya. Kemudian dia berzikir kepada Allah Azza wa Jal, maka zikrullah akan menguatkan hatinya. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, annahu yajlibu lil qalbil faraha was-surura wan-nashata wal-hubura. Ya. Zikrullah akan dapat mendatangkan rasa gembira, rasa senang, rasa semangat, ya, rasa riang, ya, naam, lil qalb, terhadap hati. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, ya, hatinya farah, ya, gembira, senang, ya, semangat, ya, nah, ila akhirih. Ya. Yang demikian karena zikrullah akan mendatangkan kekuatan, ya, dalam hati seorang hamba. Sehingga dia akan menunjukkan rasa gembira, rasa senang, ya, semangat, ya, dalam hidupnya. Al-khamisah yang kelima, annahu yuqawwil qalba wal badan. Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla akan dapat menguatkan hati dan badan. Ya, hati menjadi kokoh, kuat, ya. Dengan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, ya, tidak lembek, ya, tidak rapuh, baru terkena musibah sedikit sudah rapuh, ya. Nah, lembek, nah, hancur langsung, ya, baru terkena musibah sedikit, nah, karena jarang berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Namun jika seseorang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, maka zikrullah akan menguatkan hatinya. Ya. K- ketika kesedihan datang, kecemasan datang, musibah datang, ya, hatinya akan tetap kuat. Ya. Bahkan wal badan, berzikir kepada Allah akan menguatkan badan, tidak sekedar hati yang kokoh. Ya. Akan tetapi badannya juga akan menjadi kuat, kokoh, ya. Tidak rapuh, tidak lemah. Ya. Seperti halnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Fatimah radhiyallahu taala anha mendatangi rumah ayahnya, yaitu rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berada di rumah. Kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha menyebutkan hajatnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Intinya ingin meminta pembantu. Ingin meminta pembantu. Kemudian sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita bahwasanya tadi Fatimah datang demikian dan demikian. Ya. Ila akhirih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menuju rumah putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Yang demikian karena Fatimah radhiyallahu ta'ala anha banyak tugas yang harus dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berumah tangga. Ya. Nah, belum memasak, ngurus anak, melayani suami, mencari kayu bakar, kemudian menggiling gandum, ini kerjaan perempuan ini. Kemudian mengangkat air, menimba air, dari sumur yang ada di luar untuk dibawa ke dalam rumah, ila akhirih, memberi makanan ternak, memberi makanan kepada kuda atau kambing atau yang semisalnya. Ini pekerjaan yang berat ya. Kira-kira ada gak dari keluarga kita, istri kita dapat pekerjaan seperti ini? Ya. Zaman sekarang nyuci aja harus pakai mesin cuci ya. Nah, gak ada kulkas, wah ngomel terus. Nah. Allahul musta'an. Taib. Paling mereka akan berkata itu kan zaman dulu, ya. Nah, dulu kan belum ada ini, belum ada itu, ya. Nah. Tapi bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah bahwasannya, nah, barakallahu fik, ya, seorang wanita dia harus bersabar dengan berbagai macam tugas pekerjaan yang ada di dalam rumahnya. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya yang namanya perempuan di rumah, ya. Nah, bukan keluar kerja di mana, ya. Tempat yang jauh dari rumahnya, ya, mencari ma'isyah, nafkah dan seterusnya. Sedangkan suaminya di rumah, misalkan nganggur, ya, lah tidak seperti itu. Suami yang mencari ma'isyah, mencari nafkah. Adapun perempuan di rumah. Nah, banyak tugas dan pekerjaan yang harus dia selesaikan di rumahnya. Ya. Namun apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha? Ketika Fatimah meminta seorang pembantu supaya bisa mengurangi tugas-tugasnya, yang berat, ya. Dan Nabi SAW ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, ya. Walaupun hukum mencari pembantu atau membayar pembantu boleh, secara hukum boleh, ya, menyewa pembantu, ada pembantu di rumah, dengan syarat tentunya, dengan syarat harus apa? Harus tetap menjaga batasan-batasan syariat. Ya, kepala keluarga yang enggak boleh berdua-duaan di dapur sama pembantu, enggak boleh. Atau berdua-duaan di ruang tamu, enggak boleh. Enggak boleh khulwah. Ya. Kepala keluarga atau laki-laki atau suami harus menundukkan pandangan, ya, dari pembantu yang mungkin membuka auratnya ila akhirih. Intinya boleh mencari pembantu, punya pembantu, akan tetapi dengan batasan-batasan syariat, harus menjaga batasan-batasan syariat. Nah, baik. Ketika Fatimah radhiyallahu taala anha meminta pembantu, ini menunjukkan boleh menyewa atau membayar pembantu. Namun dengan tadi tetap menjaga batasan-batasan syariat, ya. Dan di sini Nabi SAW tidak memberikan atau mengabulkan permintaan Fatimah, ya, untuk diberi seorang pembantu, tidak. Namun di sini Nabi SAW ingin memberikan yang lebih baik dari itu. Ya. Walaupun memiliki pembantu boleh dengan tadi tetap menjaga batasan-batasan syariat, namun Nabi SAW di sini ingin memberikan yang lebih baik untuk putrinya. Sehingga Nabi SAW menyampaikan, maukah aku beritahu kepadamu, ya, amalan yang lebih baik daripada pembantu, ya. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah untuk bertasbih 33 kali sebelum tidur, ya. Kemudian bertahmid, ya. Bertasbih mengucapkan subhanallah 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir mengucapkan Allahu Akbar 34 kali sehingga genap 100 kali. Nah, amalan ini yang dilakukan sebelum tidur lebih baik daripada seorang pembantu. Nah, karena amalan ini menjadi sebab, nah, ya, menjadikan seorang hamba mampu untuk memikul beban-beban yang berat tadi. Ya, akan lebih semangat. Ya, bangun tidur lebih semangat, lebih kuat, ya. Nah, dan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya berat, ya. Nah, dengan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, diantaranya dengan zikir ini, ya, maka akan memudahkan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya berat bagi dia. Nah, hingga annahu yuqawwil qalba wal badan, di antara keutamaan zikrullah adalah akan dapat menguatkan hati dan badan. As-sadisah, faedah yang keenam, annahu yunawwirul qalba wal wajha, zikrullah akan dapat menjadikan hati dan wajah bercahaya. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, hatinya bercahaya, wajahnya bercahaya. Dzikrullah akan menerangi hati, dzikrullah akan menerangi wajah, ya. Sehingga hati dan wajahnya bercahaya. Akan dapat dibedakan mana yang naam ahli zikir, orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dengan yang sama sekali tidak pernah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian as-sabi'ah yang ke-7, annahu yajlibur rizqa, zikrullah yajlibur rizqa, zikrullah akan dapat mendatangkan rizki. Dalil-dalil tentang hal ini banyak ya. Di antara lafaz zikrullah adalah apa? Al-istighfar. Ya. Al-istighfar, banyak minta ampun, banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya. Istighfarlah kalian kepada Allah Azza wa Jal, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal Maha Pengampun. Dan kemudian niscaya Allah Azza wa Jal akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian. Dan Allah Azza wa Jalla akan menambahkan ya, bi amwal, harta kalian ya, dan anak-anak kalian. Ini kan rizki, anak, harta, rizki, hujan, rizki ya. Dan Allah akan membuatkan untuk kalian sungai-sungai nah, dan kebun-kebun nah. Ini rizki ya. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar salah satu lafaz zikrullah yang akan dapat mendatangkan rizki. Nah. Di antara bentuk zikrullah adalah bermajlis di majlis ilmu. Ya, thalabul ilmi, dan thalabul ilmi salah satu sebab ya, datangnya rizki. Nah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya. Nah, ketika salah seorang dari kakak beradik pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan tentang saudaranya yang hanya bermajlis belajar di majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan dia bekerja. Ya. Dia mengeluh, ya Rasulullah, saudaraku ini hanya bermajlis. Ya. Belajar, ya. Mengaji, ya. Sedangkan aku bekerja, berusaha mencari nafkah ila akhirih. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi engkau mendapatkan rizki, ya, usahamu mudah, ya. Nah, mudah mencari nafkah ila akhirih, ya. Turzaqu bihi karena sebab saudaramu yang bermajlis di majlis ilmu. Nah. Ini menunjukkan bahwasanya thalabul ilmi sebab datangnya rizki. Nah. Maka jangan heran ketika seorang tua, seorang ayah ya, yang dia mencari nafkah untuk kehidupan anak istrinya ya, membiayai anaknya yang ada di ma'had, di pondok pesantren sedang thalabul ilmi ya. Bisa jadi karena anaknya belajar ilmu agama, thalabul ilmi ya. Nah, sehingga orang tua nah mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk mencari nafkah tadi, mencari rizki tadi. Ya, karena sebab anaknya yang ada di majelis ilmu. Nah, atau mungkin karena sebab dia yang tekun dan rajin untuk menghadiri majelis ilmu ya. Di malam hari dia thalabul ilmi, bermajelis di majelis ilmu. Di siang harinya dia mencari nafkah ya. Nah, ini masya Allah ya, nikmat. Nikmat yang sangat luar biasa. Ketika seorang diberi kemudahan untuk mencari nafkah di siang harinya ya, untuk menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, kemudian di malam harinya ada kemudahan bermajelis di majelis ilmu. Ya. Ini nikmat yang sangat besar. Ya. Wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Nah. Alhasil annahu yajlibur rizqa. Zikrullah akan dapat mendatangkan rizki. Nah, maka jangan takut miskin, ya, jangan takut fakir, ya, ila akhirih jangan. Nah, itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Asyautanu ya'idukumul faqr. Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, kemiskinan, ya. Kemudian as-samina yang ke-8. Annahu yaksud dzakira al-jalalata wal muhabata wan nadharata. Zikrullah akan menjadikan naam pelakunya, ya, mendapatkan al-jalalah, ya, kehormatan, wal muhabah, ya, kewibawaan, disegani, ya, wan nadhrah, dan keindahan, keindahan akhlak, ya, keindahan sifat, ya. Demikian orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan kehormatan. Dia akan berwibawa. Dia akan mendapatkan keindahan. Kemudian yang ke-9, at-tasi'ah annahu yurisul mahabbatal lati hiya ruhul Islam wa qutbu ruhaddin wa madaru sa'adati wan najah. Zikrullah akan mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Zikrullah akan mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Yang dimana al-mahabbah di sini, ya, adalah ruhul Islam, adalah ruhnya Islam. Dan porosnya agama ini, dan porosnya kebahagiaan dan keselamatan, ya. Orang yang mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah Azza wa Jal, ya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, ya. Faqad ja'ala Allahu likulli syai'in sababan. Allah telah menjadikan sebab untuk segala sesuatu. Segala sesuatu Allah telah jadikan sebab untuk sampai kepada sesuatu tersebut. Wa ja'ala sababal mahabbati dawamadz dzikr. Dan Allah menjadikan dawamadz dzikr, Allah menjadikan zikrullah yang terus-menerus, ya, ini menjadi sebab naam datangnya mahabbah. Mahabbatullah, kecintaan Allah Azza wa Jal. Faman arada an yanala mahabbatullah falyalhaj bidzikrih. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kecintaan Allah, falyalhaj bidzikrih, maka hendaklah dia rajin dan tekun berzikir. Ya, rajin dan tekun untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Nah. Baik. Ini poin yang ke-9. Ya. Masih ada 21 poin lagi, ya. Karena sampai poin yang ke-30. Namun insyaallah poin-poin berikutnya kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Nah. Mudah-mudahan beberapa faedah yang kita baca tadi dari faedah-faedah zikrullah, keutamaan-keutamaan zikrullah, akan membangkitkan kesungguhan, kesemangatan kita, ya, untuk banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, banyak mengingat Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik,